Waktu terus berlalu tanpa ku sadari, yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa cinta. Bila aku hati itu hanya denganmu, dan bila harus tanpa dirimu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta.